entramos y echamos una voz. El pastor lo busca y el día de acá. Thank you. I'm going to go to the hospital.

nyambale tena utapata waweze kupata nacho leo ikiwa baraka ije kama ni tajiri wajapo leo wanaomaamini wanaopambana wanaongeano ukia kuongea naye nafasi ya kupata kuzunguka wanapata Thank you. Yeah, so I'm going to try and do it. Right, baby, yeah. Thank you. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Muy salario, muy salario. Eso, muy salario. Wow. Señor, eso muy bien. Mama. Oh, muy salario. Mama, mama. Mama. Mama, oh, muy salario. Mama, muy salario. Let's do it. Thank you. Eh bien, le mets Dieu. Thank you. Maybe I am on the wrong. Le bois. Un pas. Un pas. Un pas. Un pas. Un pas. Un Thank you.